Reformata. Shalom, saya Pendeta Bigman Sirait mendirikan tabloid Reformata untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen. Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain. Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, konter gereja di kota Anda, atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami di Jakarta melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, atau melalui HP 0811-99-1087, 0811-99-1087. Tabloid Reformata, tabloid kita bersama. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada bagian akhir memikirkan tentang Allah. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai Allah sumber hidup. Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat 10 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan ini. Mazmur 36, 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dan sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami terlihat terang. Saudara yang kasih, bagian ini menjadi satu bagian yang sangat indah di dalam Mazmur. Bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang benar. Sehingga sama Mazmur melihat bahwa kasih Tuhan itu dikatakan sampai ke langit. Ini menjadi sangat menarik sekali. Istilah kasih Tuhan itu sampai ke langit adalah untuk menunjukkan betapa tidak terbatasnya kasih itu bagi orang-orang yang dikasihinya. Betapa kasih itu melintasi segala ukuran, unlimited. Tidak bisa dikurung, tidak bisa digambar, tidak bisa dilukis oleh apapun juga yang ada sebagai alat lukis dalam hidup. Tidak akan pernah mampu untuk melukiskan kasih Allah bagi orang-orang kepercayaannya. Dikatakannya setia sampai ke awan, juga untuk menunjukkan sebuah terobosan ketidakterbatasan daripada kesetiaan Tuhan. Alkitab berkata, sekalipun kita tidak setia, Ia akan tetap setia. Karena tidak mungkin Ia tidak setia. Ia tidak bisa tidak setia pada diri. Karena itu kesetiaan Tuhan juga dikatakan di dalam lukisan ini sampai ke awan. Sesuatu yang begitu luar biasa dikerjakan di tengah-tengah atau di dalam kehidupan anak manusia. Nah, saudara-saudara, di sini kita akan memikirkan terus bagaimana luar biasanya apa yang Tuhan kerjakan bagi orang yang percaya. Keadilannya dikatakan seperti gunung. Satu keadilan yang mengatasi apapun juga. Sebuah keadilan yang nyata, terlihat dan tidak tersembunyi. Sebuah keadilan yang begitu sederhana untuk dipahami. Dan hukumnya dikatakan seperti samudra. Tidak bisa dipermainkan. Hukumnya seperti samudra, menguasai segalanya. Hukumnya seperti samudra, melebar menjangkau seluruh tepi yang ada. Nah kalau begitu, kita melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, Tuhan yang penuh dengan keadilan, Tuhan yang memiliki hukum. Maka di sini saudara-saudara, sebetulnya di dalam kehidupan orang-orang percaya, ada sesuatu gairah yang begitu luar biasa di dalam hidup percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin kita seringkali berkata, mudah untuk mengatakan Tuhan itu penuh kasih, ya Allah yang setia atau Allah yang adil atau Allah yang menegakkan hukum. Tetapi dalam kenyataannya kita mengalami kepahitan, mengalami kegetiran. Saudara, jangankan saudara. Habakuk saja pun sebagai seorang nabi, di dalam Habakuk pasal yang pertama berseru kebingungan terhadap realita hidup ini. Dia mengatakan, mengapa hukum datang terbalik, keadilan dijungkir balikan ya Tuhan. Ia pun berteriak. Tetapi menarik dalam dialog itu, justru Tuhan menjawab kepada Habakuk, Habakuk, engkau akan melihat hal tidak pernah terbayangkan. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih mengerikan. Akhirnya di dalam dialog itu adalah gugatan Habakuk atau teriakan Habakuk bukan dijawab oleh Allah. Justru Allah mendemonstrasikan sesuatu kenyataan yang sangat menakutkan, yang tidak terbayangkan. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah, di dalam bagian akhirnya, akhirnya Habakuk berkata, ya, sekalipun dikatakan gandum itu tidak panen, tidak ada jadi masalah. Sekalipun pohon badam tidak berbunga, tidak menjadi persoalan. Karena apa? Sekarang Habakuk bukan lagi melihat apa yang dilihat oleh mata telanjang ini. Tetapi dia mulai melihat apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang bisa ditangkap, diterobos oleh iman yang dalam, oleh iman yang kuat, menemukan kesejatian bahwa Allah adalah Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang menegakkan hukum. Saudara-saudara, Allah sumber hidup. Itu menjadi pokok pikiran kita, Allah sumber hidup. Yang seringkali kita salah pahami, Allah sumber hidup. Maka, jikalau, apabila kita ingin mengenal Dia, kita tak dapat mengukur Dia dengan logika pikir atau apa yang dilihat oleh mata telanjang ini. Tetapi kita mesti melihat nun jauh ke dalam. Menggali dan menemukan kesejatian dari Allah yang hidup itu. Karena memang Dia sumber hidup sejati yang menghidupi kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Oleh karena itu, saudara kekasih, sangat menarik sekali sebetulnya, jikalau kita hidup menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jikalau kita hidup dan meletakkan seluruh kehidupan kita di bawah kaki-Nya. Mempercayakan diri, memasrahkan diri kita ke dalam pemeliharaan-Nya adalah pada tempat-Nya. Oleh karena itulah seharusnya setiap orang percaya tak perlu gentar di dalam kehidupan ini, melainkan memainkan lakon-Nya, peran yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga dia sungguh-sungguh boleh mengalami kegairahan di dalam kehidupan-Nya, kemenangan karena ketaatan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan, maka mereka akan menemukan kesejatian dalam pengalaman-pengalaman yang indah. Sehingga mereka akan berkata, tak menjadi penting judul hidupku sehat atau sakit, kaya atau miskin. Karena bukan itu menjadi pemikiran. Tetapi kekuatan, keteguhan aku berpegang dan beriman kepada Dia, Allah yang hidup. Itu yang kurindukan. Berbahagialah kita jikalau Ia memberikan kita kesehatan. Berbahagialah kita jikalau Ia menitipkan harta. Tetapi bahagia itu tak akan pernah hilang seturut dengan hilangnya apa yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan itu akan hilang ketika sumber hidup ya Allah itu, sumber hidup Tuhan itu, sumber hidup itu tidak lagi menghidupi hidup kita. Nah, itu malah petaka. Oleh karena itu, susur yang kekasih, di dalam pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini, mari kita menyorot dengan tajam seluruh kenyataan hidup. Sehingga jangan salah paham lalu menggugat, apalagi kemudian menjatuhkan vonis kepada Allah. Bahwa Allah tidak memelihara kita, Allah tidak mau tahu persoalan kita. Bahwa Allah tidak mau mendengar doa kita dan kita ada di dalam kesendirian. Nanti dulu. Jangan sampai cepat-cepat untuk kita mengatakan kalimat-kalimat salah yang menggugat Allah. Ketidakpengertian, ketidakpahaman kita lah tentang Dia Allah sumber hidup. Yang membuat kita salah paham seakan-akan Dia tidak memelihara kita di dalam kehidupan kita. Pemazmur menyaksikan bagaimana dia mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Bahwa manusia dan hewan kau selamatkan, iya Tuhan. Manusia dan hewan kau selamatkan. Saudara, jangan salah dulu mengerti, keselamatan tentu tidak dikerjakan Tuhan. Ya, untuk hewan dalam pengertian Kristus mati di atas kayu salib. Saudara, jangan jauh-jauh dulu. Kita lagi bicara dalam konteks perjanjian lama. Maka di dalam Nehemia pasal 9 ayat 6 dikatakan begini. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit, dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semua itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Menarik sekali. Sehingga apa yang dikatakan pemazmur bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan manusia dan hewan dalam pengertian memberikan kehidupan kepada semuanya. Hewan tak hendak atau dengan kehebatan mencari rumput sehingga dia hidup. Burung tak hendak atau karena dia terbang jago lalu bisa memakan biji-bijian dan lain menjadi makanannya sehingga dia hidup. Atau ikan-ikan memakan apa yang menjadi makanannya di laut sana sehingga mereka hidup. Tak ada yang terlalu canggih, tak ada yang terlalu hebat untuk mencari penghidupan. Tetapi yang ada adalah anugerah Tuhan yang diberikan. Karena itulah seperti burung pipit. Tak ada yang mengurusnya, tapi dia hidup. Lebihkah lagi kita anak manusia yang lebih punya otak daripada burung pipit? Maka di sanalah kita melihat bagaimana Allah memelihara dan berbahagialah binatang di dalam kebinatangannya. Karena dia tak terlalu pusing dengan apa yang dimilikinya. Kecuali satu, ketika dia diberi suara, ia berkicau dengan riangnya. Masakan iya, kita manusia tidak menjadi lebih baik dari binatang, bukan? Pada satu sisi Anda mungkin akan berkata, ya itulah binatang. Binatang kan gak punya otak, gak punya perasaan. Tetapi kenapa tidak lihat dari sisi lain? Manusia punya otak, punya perasaan. Mestinya lebih hebat dong tampilannya. Mestinya lebih hebat dong perisikapnya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, menyikapi Allah seperti ini membawa kita makin dalam menemukan kesejatian Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang mencukupkan kita di dalam kebutuhan hidup kita. Dia menjamin kita. Karena itu mengapa kita marah dan kecewa terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Tak ada yang perlu dimarahkan. Tak ada yang perlu disesalkan. Karena Tuhan tak pernah salah dalam bertindak. Sekali lagi, kitalah yang salah memahami kasih dan pemeliharaannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari terus kita menjelajah. Mari kita terus melihat bahwa Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan alam semesta. Ia tak pernah menjadi pencipta yang kemudian melepaskan segala-gala dan membiarkan itu rusak. Tetapi dia adalah pemelihara yang bertanggung jawab. Ia menciptakan dan memelihara seluruh ciptaannya. Oleh karena itu biarlah Soli Deo Gloria. Segala puji dikembalikan kepada dia, Tuhan kita yang hidup itu. Yang memberi kita hidup. Kemudian saudara yang kekasih, pemazmur juga mengatakan bahwa manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Luar biasa. Manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Artinya, jika tak sayap Tuhan yang mengepak seperti memberinduk burung, memberikan perlindungan kepada anak burung, maka sayap menjadi satu apa namanya keteguhan, perlindungan yang luar biasa. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya ketika elang datang hendak menyambarnya. Sekuat tenaga ia akan berjuang menyelamatkan anak-anaknya. Bukankah itu sebuah lukisan yang seringkali menyayat hati melihat bagaimana induk ayam berjuang untuk anak-anaknya? Lihatlah, tataplah, maka terkejutlah. Karena ternyata induk ayam mempunyai pengertian yang luar biasa. Mampu mengekspresikan kasih secara ajaib. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, apakah lagi Allah itu? Mari kita merenungkan, karena itulah yang kurang dari hidup kita. Mari kita memikirkan secara mendalam, karena ini yang lemah pada kita. Kurangnya merenungkan, kurangnya memikirkan, membuat kita kurang memahami kasih itu. Membuat kita kurang merespon terhadap dia. Membuat kita kurang dalam bersekutu dengan dia. Membuat kita kurang. Akhirnya kita ada dalam keadaan kehausan. Karena tak menemukan, tak mendapatkan kasih yang luar biasa di dalam hidup itu. Saudara yang kekasih, oleh karena itulah di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini, di dalam manusia belajar terus untuk bergantung kepada Tuhan di tengah kehidupannya. Maka Tuhan itulah yang akan memberikan kenikmatan, kesenangan kepada setiap manusia. Karena dikatakan mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum, makan minum dari sungaimu. Wow, sungguh luar biasa, sungguh indah. Berapa ajaibnya dan berapa puasnya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Mereka mengalami kepuasan, kegairahan di tengah-tengah kehidupannya. Betapa ajaibnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, apa yang dikerjakan Tuhan bagi orang-orang percaya adalah menjadi satu hal yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan oleh akal yang terbatas ini. Membuat kita terkejut, tersentak untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi itulah Tuhan di dalam keajaiban cinta kasihnya. Maka, umat yang menerima menjadi umat yang berbahagia. Oleh karena itu, ketika bahagia kurang di dalam hidup kita, apa yang sedang terjadi? Bukankah ada baiknya kita mengintrospeksi diri? Mengapa tak mampu menikmati cinta kasih itu? Supaya kita boleh menemukan kesejatian di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mazmur 65 ayat 5. Maka dalam konteks ini kita melihat kekenyangan yang dialami bukanlah membicarakan sekedar kekenyangan perut, kekenyangan jasmani, tetapi lebih daripada itu kekenyangan jiwa, kekayangan rohani, di mana ada kepuasan hidup dekat Allah, sumber hidup. Maka saudara, Allah berarti menjamin di dalam setiap langkah-langkah kita, baik suka maupun duka, jasmani maupun rohani, Dia menjamin mengcover semuanya bagi kita di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus berpegang teguh kepada Dia, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Jangan sampai terjebak kepada perangkap kelemahan yang membuat saudara menyerah kepada kehidupan. Jangan sampai terperangkap pada perangkap si iblis yang mengajar saudara menuduh dan menggugat seakan Tuhan tak memperdulikanmu lagi. Hati-hatilah. Tetapi bertarung dan berperanglah dalam kehidupan ini untuk menemukan kesejatian, sehingga kita boleh tampil menjadi pemenang yang memuji dan memuliakan Dia, Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, Ia adalah Tuhan yang mengenyangkan setiap umat kepunyaannya, sehingga mereka boleh mengalami kepuasan di dalam hidupnya. Mengapa Ia melakukan semua itu? Mengapa semua itu ada padanya? Mengapa Mazmur berkata, karena apa? Karena Engkaulah Tuhan, sumber hidup. Karena Engkaulah Tuhan yang memberi gairah kepada kami, sehingga kami memiliki kehidupan di dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan dikatakan sumber hayat atau sumber hidup, yang mendorong, yang menguatkan, yang menggairahkan, yang menjamin setiap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Nya. Dia sumber hidup. Di dalam terang mula kami melihat terang, artinya Dia adalah terang dari segala terang. Maka di dalam Tuhan kita melihat masa depan yang menjadi jelas. Di dalam Tuhan kita melihat jalan keselamatan yang begitu tuntas. Di dalam Tuhan menjadi jelaslah apa makna kehidupan ini. Karena Dia adalah terang yang sejati itu. Artinya, masa depan menjadi sebuah pengharapan yang pasti bersama dengan Dia. Oleh karena itu, jikalau Dia sumber hayat yang bisa menjamin seluruh kehidupan manusia, apakah lagi alasan untuk tidak percaya kepada Dia? Hari ini, saudara sedang mendengarkan perenungan ini. Hari ini, saudara sedang kecewa, marah kepada Tuhan untuk pokok-pokok doa yang tak terbalas. Hari ini, saudara sedang linglung. Kalau Tuhan ada, kenapa anakku kena narkoba? Kalau Tuhan ada, kenapa sanak saudaraku bisa masuk dalam penjara? Kalau Tuhan ada, mengapa ada kesulitan? Kalau Tuhan ada, mengapa ada kepahitan? Kalau Tuhan ada, mengapa semua ini terjadi? Saudara marah? Saudara kecewa? Silakan lebarkan kasusnya apapun juga. Saya ingin mengatakan satu kata. Ia sumber hayat. Ia memberi hidup. Mengapa kau menggugat? Dia yang menjadikan kita, Dia yang memelihara kita. Masakan dia tidak bisa memelihara kita, menjamin kita. Kitalah yang kurang paham bagaimana Ia memelihara kita. Kitalah yang terburu nafsu untuk marah dan kecewa kepada Dia, Tuhan yang hidup itu. Sungguh tak pada tempatnya, tetapi itulah yang terjadi. Itulah yang dilakukan oleh anak manusia yang marah dan kecewa kepada Allah yang hidup, yang menggugat Allah yang hidup, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tak terpuji di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, tak seharusnya kita hidup seperti itu. Tapi sudah seharusnya dan sudah pada tempatnya kita hidup memuji, memuliakan Dia, Tuhan yang hidup. Karena Dia adalah sumber hidup itu. Karena itu berjalanlah pada jalan Dia. berbagai kesulitan, kepahitan yang kau alami. Jangan marah dan menjadi kecewa. Tetapi belajarlah menemukan Allah yang hidup, sumber hayat itu, di dalam kesulitan dan penderitaan yang ada. Belajarlah menemukan sumber hayat itu, justru dalam kehilangan yang sedang kau alami, kepahitan, kegetiran, supaya kau boleh menemukan kesejatian hidup itu. Jangan lari. Jangan marah. Tapi sesalilah diri yang seringkali tak mampu untuk menangkap kebenaran yang sejati. Sesalilah diri yang seringkali salah memahami apa yang menjadi kehendak ilahi. Disitulah kita belajar untuk menemukan kesejatian di dalam hidup kita. Betapa Allah adalah sumber hidup. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, tak ada persoalan tanpa pintu keluar. Tak ada kesulitan, kepahitan, pergumulan tanpa pintu keluar. Karena Allah sumber hidup akan membukakan bagi kita di mana kita harusnya ada. Allah sumber hidup akan membukakan mata kita, betapa Ia memelihara kita. Allah sumber hidup akan memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita menemukan kesejatian di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Allah sumber hidup harusnya menjadi keyakinan teguh di dalam kehidupan kita. Seringkali sulit untuk menjangkau anak membahasakan apa yang kita inginkan. Tetapi Allah sumber hidup memberi kita kekuatan dan bijaksana. Ia menuntun membimbing kita menemukan kesejatian. Sulit untuk berkarya nyata di tengah-tengah pekerjaan, di mana begitu banyak trik yang ingin menjatuhkan. Pertikaian, perebutan yang cukup menakutkan, mungkin bisa membuat kita kena imbas, menimbulkan masalah yang berat. Tetapi saya harus berkata kepada saudara, Allah sumber hidup. Karena itu apa yang pula kau takutkan dalam hidupmu? Tegaklah. Tataplah perjalanan ke depan yang masih panjang. Tuhan menyertai di dalam setiap langkah-langkah. Ia tak pernah meninggalkan kita. Tuhan sumber hidup. Maka kasihnya, kesetiaannya, keadilannya, hukumnya akan memprotek kita semua. Itu menjadi jaminan bagi kita di dalam kehidupan kita. Bukankah Alkitab berkata, kesetiaanmu ya Tuhan sampai ke langit, keadilanmu seperti gunung-gunung Allah, hukum-hukummu bagaikan samudra. Maka apa yang kurang padanya? Tak ada. Tapi apa yang kurang pada kita? Amat sangat banyak. Karena itu benahi diri kita masing-masing kalau ingin merasakan pemeliharaan indah dari Tuhan. Benahi diri kita masing-masing kalau kita ingin menikmati persekutuan sejati dengan Dia. Benahi diri kita masing-masing sehingga kita boleh berkata, sungguh Allah sumber hidup, hidup di dalam hidupku dan menghidupi aku, sehingga aku hidup seperti sekarang ini. Biarlah segala puji hormat dikembalikan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong memimpin kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita, untuk kita sungguh boleh mengandalkan Allah sumber hidup. Selamat berkarya, selamat beriman teguh kepada Allah sumber hidup. Jadilah supaya kau boleh mempermuliakan namanya, disebut murid-muridnya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami di 021-392-4229, 021-392-4229, atau SMS di 0811-99-1087, 0811-99-1087. Ikuti juga website kami di www.yapama.com atau di www.reformata.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.